pertanyaannya luar biasa. Ini pertanyaannya kok mengkerucut ya. Tapi lantas, mengapa ikhwan-ikhwan sumpio dalam mensikapi kami Mahat Ibnu Taimiyah seperti mensikapi ahli bid'ah, padahal Ustaz Adihuddin tidak menyatakan kami-kami sebagai ahli bid'ah? Masya Allah. Iya, belum dihukumi sebagai ahli bid'ah, tetapi masuk dalam kerangka ahli syubhat. Paham ya? Pada mereka terlalu banyak syubhat, pemahaman-pemahamannya kabur-kabur, ya ikhwan. Barakallahu fikum. Yang perlu dipahami, sikap salaf tidak hanya tertuju kepada ahli bid'ah. Sikap tegas tidak hanya kepada ahli bid'ah. Bahkan salafun saleh lebih keras sikapnya kepada ahli syubhat daripada kepada ahli bid'ah. Kenapa? Kalau ahli bid'ah gamblang jelas, ini ahli bid'ah. Kalau ahli syubhat samar. Tapi grogoti, tapi gembosi. Jadi tolong dicamkan baik-baik. Kemudian ini dikarenakan tadi itu ya Pak, syubhatnya di kepala mereka itu. Ketika ada sebagian pihak yang mensikapi mereka dengan tegas, anggapan mereka kami ahli bid'ah. Ya salamu dewe punya anggapan semacam itu. Tidak ada yang punya anggapan semacam itu. Paham ya? Tidak. Paham ya? Tidak. Terkadang mungkin dikarenakan dia ahli bid'ah, mungkin dia sebagai ahli syubhat masybuhin, mungkin dikatakan sebagai ahli fitnah fadanin, dan semisalnya. Bahkan mungkin yang berikutnya ya Pak, karena akhlaknya, buruknya akhlak dan segala macam, sehingga dijauhi sama teman-temannya. Paham salah ya? Ini diantara penyimpangan syubhatnya mereka. Menilai dan memahami semua sikap yang ditunjukkan oleh salafiyin, menilainya sebagai klaim, tuduhan bahwa mereka sebagai ahli bid'ah. Lah, salafiyin tidak demikian. Bedakan antara vonis klaim dengan sikap. Itu beda. Ya sama antum ini. Kayak dari kalangan hizbiyin, ahli bid'ah, barakallahu fikum. Yang merasa ketika sebagian pihak menjelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka, bid'ah-bid'ahnya mereka, dianggap kami telah dikafirkan sama mereka. Lho sapa sing mengkafirkan itu? Menjelaskan penyimpangan Anda. Bid'ah-bid'ah Anda yang begitu nampak, begitu jelas. Tidak ada yang mengkafirkan. Paham siapa ya? Terucapkan baik-baik barakallahu fikum. Kemudian ketika seseorang tidak memvonis mereka sebagai ahli bid'ah, ya jangan dianggap sebagai tazkiyah, jangan dikatakan sebagai rekomendasi. Lucu ya. Ustaz tadi itu enggak mengatakan ahli bid'ah, saya merekomendasi saya ini. Enggak demikian. Sehingga tolong dirinci baik-baik. Allahu ta'ala alam bisawab. Apakah ada ijma' setelah zaman sahabat? Jawabannya ada. Ada ya kan? Ada. Barakallahu fikum. Banyak disebutkan dalam kitab-kitab ijma'an. Buku-buku khusus kitab al-ijma' karya Ibn Hazm dan yang lainnya itu banyak. Tanpa perhatikan barakallahu fikum, banyak pada mereka yang fanatina azakumullah menyebutkan masail-masail hukum syariah padanya ada ijma' setelah masa sahabat. Contoh yang paling gampang ialah ijma salaf di masa tabi'in haramnya memberontak penguasa. Paham ya Pak? Jadi begini, dulu di zaman dahulu, di zaman akhir-akhir sahabat, awal-awal era tabi'in, baik, kan diuji dengan berbagai macam penguasa-penguasa yang wali. Al-Hajjaj dan segala macamnya. Terutama Al-Hajjaj. Ada sejumlah ulama tabi'in sejumlah ulama tabi'in terlibat masuk dalam pemberontakan penguasa. Walaupun mereka ada ijtihad, satu pahala. Itu dianggap masih ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Setelah pemberontakan Ibnul Ash'ad kepada Al-Hajjaj pada masa lalu, dan ternyata begitu dahsyat efek negatifnya memberontak penguasa kala itu yang zalim. Pasca itu barakallahu fikum, semua ulama tabi'in yang ada kala itu dan setelahnya ijma sepakat tidak diperbolehkan memberontak penguasa walaupun dia zalim, walaupun dia kejam, walaupun dia sadis dalam rangka untuk menjaga darah kaum muslimin. Itu adalah kesepakatan para ulama. Itu setelah eranya sahabat, di era tabi'in. Itu contoh yang paling bagus. Nah, walaupun pendapat sebagian ulama yang lain, mereka mengatakan al-ijma' al-muntabit, ijma' yang baku dan diyakini pasti sahih, itu ijma'nya para sahabat. Ijma'nya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bukan berarti menafikan, meniadakan ijma' ulama yang lain di masa-masa yang setelahnya para ulama. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ini dibahas oleh para ulama kita dalam ilmu usul fiqih. Nah, dibalik-balik itu ya. Masya Allah. Mohon penjelasan masalah zakat mal dibagikan pada akhir Syaban menjelang puasa, sah ataukah tidak? Jawabannya, jumhur ulama berpendapat diperbolehkan takjil ikhraj zakat, disegerakan mengeluarkan zakatnya. Yang jelas hitung-hitungannya jelas. Paham ya, terkait dengan masalah boleh, boleh. Tidak harus pada waktu Anda harus mengeluarkan zakat mal. Misal, Anda ini hartanya banyak. Harta Anda termasuk yang terkena zakat mal. Secara pengalaman perhitungan selama ini, Anda ini waktu mengeluarkan zakatnya tanggal misalkan 20 Ramadan. Misal. Paham ya? Antum kepengen mengeluarkan pada akhir Syaban. 20 Syaban, 25 Syaban. Jadi kan didahulukan, disegerakan gitu ya. Itu boleh. Ketentuannya selama uang Anda atau harta Anda masih terkena zakat. Kalau udah nyusut, enggak macam ini nyusut ya enggak ada zakatnya. Masih kena zakat. Yang kedua, jelas perhitungannya. Anda bisa kalkulasi sampai nanti ketika 20 Ramadan, sekian harta saya. Zakatnya sekian. Langsung ambil sekian tadi itu, keluarkan ketika Syaban. Tidak ada masalah. Faham gak? Nah. Barakallahu fikum. Dan ingat, yang namanya zakat mal dan besar Ramadan, itu terkait dengan semenjak kapan harta Anda mencapai nisab. Ya, semenjak itu dihitung satu haul satu tahun. Terkadang ketemunya Ramadan, terkadang di luar Ramadan. Intinya diperbolehkan menyegerakan mengeluarkan zakat mal, tapi dengan perhitungan yang jelas. Allahu taala alam bisawab. Ya, kipas anginnya nih, kipas anginnya. Apakah penyimpangan pemahaman manunggaling kawula Gusti itu sama dengan pemahaman yang mengatakan Allah ada di mana-mana? Jawabannya, pemahaman yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, barakallahu fikum, mengarah kepada pemahaman manunggaling kawula Gusti. Yang betul, Allah Azza wa Jal maha tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Allah maha tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Allah dalam di ketinggian, fil 'ulu. Dan Allah maha kuasa, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui semua hamba-hamba. Ada yang berpendapat bahwa salafi di Banyumas ada tiga jenis. Salafi Kalibagor, salafi Karanglewas, salafi inti ilmu Purbalingga. Tolong jelaskan. Cuman setunggal. Cuman satu ya ikhwan. Jangan terlena dengan pengakuan, tapi yang dipandang adalah kenyataan. Bagaimana kiprah mereka dalam akidah, dalam berdakwah, dalam sunnah dan segala macamnya. Paham ya? Tidak diperlukan yang namanya banyak pengakuan dan penamaan. Yang penting bukti. Yang penting bukti. Salafi cuma satu. Yang kembali pada Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf seutuhnya dalam semua aspek kehidupan dia. Buktikan Anda salafi dengan amal Anda. Barakallahu fiikum. Boleh. Bolehkah berteman dengan preman yang masih berkecimpung di dunia kepremanan dan mengambil ilmu bela dirinya? Ya enggak usah. Wah, itu bakal jadi preman ya. Banyak yang lain orang baik-baik, bagus ilmu bela dirinya, siapa bilang harus sama preman? Mohon maaf. Enggak, ambil ilmu kepada orang-orang yang ahli bela diri dan dia bagus akhlaknya, sehingga antum dapat akidah dari dia, manhaj dari dia, semangat ibadah dari dia, akhlak dari dia, dan ilmu bela diri dari dia. Ngono lho. Kalau enggak tahu tanya, cari informasi di tempat-tempat yang ada enggak gitu lho. Jangan di depannya antum taunya preman ini yang paling jago. Cari di situ. Enggak. Barakallahu fiik. Apa hukumnya orang yang sudah tahu tapi enggak mau tahu? Sudah tahu soal berjamaah hukumnya wajib, tapi dia sengaja meninggalkannya, dosa. Ya, dia dosa dengan meninggalkan salat berjamaah. Walaupun sah salatnya ketika dikerjakan sendirian. Dosa. Ujungnya nanti ketika dia sampai pada tingkat melecehkan, melecehkan, merendahkan agama, bisa kufur. Atau yang kedua menentang, sampai bertingkat menentang kewajiban-kewajiban agama, bisa kufur. Hati-hati, bisa kufur. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan, apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan rasulnya kamu mengolok-olok, melecehkan, menghinakan? Jangan banyak alasan. Kamu telah kafir setelah iman kamu. Meninggalkan dosa dia. Dari sampai tingkat melecehkan, merendahkan, menghinakan sholat dan segala macamnya, bisa kafir. Bisa kafir. Atau menentang kewajiban sholat, bisa kafir. Allahumma'ala. Hati-hati. Ketika kamu sudah tahu, diamalkan sekuat tenaga. Barakallahu. Ini yang tulisannya bagus, kebaca ya. Kalau tulisannya kayak yang di apoteker gitu, aduh. Walah, repot nih. Besar mana dosanya orang yang terjatuh dalam bid'ah amaliyah, ya, amaliyah, ritual-ritual bid'ah, atau orang-orang yang terkena fitnah mutalawinin? Masya Allah, MLM ya kan. Waduh, podo dosane, podo gak beresi, podo menyimpangi. Ya kan? Ya wis. Gimana? Nah, tapi sedikit pun tidak pernah kita mengatakan bahwa sini mutalawinun ahli bid'ah. Belum. Itu bukan haknya kita, para ulama dan para masyayikh, hanya mengatakan mereka mutalawin makir la'ab. Halas. Hanya itu ya. Tapi secara kalau bicara secara fitnahnya, lebih dahsyat mutalawinin. Fitnah mereka lebih dahsyat di tengah-tengah dakwah salafiyah dibandingkan dengan ahli bid'ah yang mengerjakan ritual-ritual bid'ahnya semata. Allahumma sallam. Bagaimana jika yang berkuasa adalah ahlul bid'ah? Apa yang mesti lakukan? Selama penguasa itu muslim, didengarkan, ditaati dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Paham ya? Bukan dalam perkara maksiat. Kita tidak bisa lagi menjelaskan penyimpangan-penyimpangan bid'ah itu dengan menyebut nama penguasa. Tidak bisa. Paham ya? Dengan menyebut nama penguasanya. Tidak bisa. Kita hanya bisa mengingkari kemungkarannya, kebid'ahannya, penyimpangan-penyimpangannya dengan tanpa menyebut nama. Kenapa? Menghormati penguasa. Ini harus sunnah. Bisa membedakan, ini penguasa, dia punya hak untuk dihormati. Ini kemungkaran, tinggal. Paham ya? Misal di Banyumas ada tokoh hizbi kabir. Tokoh apa yang menyimpang, yang besar, yang selama ini betul-betul menentang dakwahnya antum, benci pada dakwahnya antum, membuat provokasi segala macam. Wah, antum sudah gini-gini sama dia sudah. Dia membantah. Gitu ya, seru ya Pak. Saya ada argumentasi, ada hujah. Kamu sebutkan penyimpangan-penyimpangan dia juga begitu. Tahu-tahu dia jadi penguasanya kamu. Jadi Bupati Banyumas. Antum harus diam. Tidak boleh sedikit pun menghujat nama beliau. Antum harus meyakininya sebagai seorang penguasa. Kamu dengarkan, kamu taati dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat. Adapun terkait dengan penyimpangan, dibantah penyimpangan-penyimpangannya saja. Dengan tanpa menyebut nama. Dulu mungkin antum terang-terangan, pulang, wah. Ribut, kenceng, wah, itu sekarang mulai teratur. Nama tidak, ingkar mungkar tetap. Itu ahlus sunnah. Ya, itu ahlus sunnah. Kalau yang namanya bukan ahlus sunnah, salafi imitasi, disikat semuanya. Lanjut penyikatannya itu, walaupun mereka sudah sampai menjadi penguasa. Mudah. Ini yang dulu sikat sama dia, habis. Padahal penguasanya. Ini pada mereka ada ciri-ciri khawarij. Hati-hati ya. Nah. Bisa bedakan kan? Paham kan? Paham insyaAllah. Panjang ini. Masalah bid'ah dan masalahul mursalah panjang. Jangan di sini tempatnya. Itu dikaji dalam pengkajian usul fiqh al-sunnah. Jam berapa ini? Setengah tiga lebih ya Pak. Alah. Masyaallah. Masya Allah. Dibaca enggak ya? Angkrujot. Benarkah Ustaz Luqman dan yang bersama beliau melaporkan kepada Syekh Rabi kalau Ustaz Luqman ada padanya pemikiran wihdatul adiyah, sehingga Syekh Rabi marah dan mentahdir Ustaz Luqman? Orang-orang yang bersama Ustaz Luqman mengatakan ini adalah laporan dusta. Mohon penjelasannya. Tahdir Syekh Rabi terhadap Ustaz Luqman jauh sebelum masalah ini sudah turun tak dong ya, yang sampai sekarang melekat tandanya barokah. Dikatakan sebagai la'ab makir mutalawin, antum singkat jadi MLM, itu singkatan dari tahdirnya beliau. Paham ya? Sampai sekarang melekat dan beliau tidak pernah mencabut tahdir itu. Hampir lebih dari 10 ustaz langsung ziarah ke rumahnya beliau. Saya ikut. Langsung di rumahnya beliau, masih di Mekah ketika itu. Di sampingnya beliau. Tidak ada orang lain kecuali kita orang. Dan beberapa 2-3 orang yang di rumahnya sih. Tanya langsung. Ya Syekh, apakah antum mencabut tahdir antum? Berdua-dua. La. Saya enggak mencabutnya. Selama dia belum berubah, akan kita kasih maukifun saladi, sikap salah kepada dia. Kupingnya masih seger saya, insyaallah. Hah? Dengar baik-baik. Adapun yang terkait dengan ini, itu setelahnya. Itu setelahnya, beberapa waktu yang setelahnya, barakallahu'alaikum, Ustaz Luqman Ba'abdo ketika umrah ke sana, menyampaikan sedikit informasi terkait dengan masalah ini. Paham ya? Nah, beliau lebih marah lagi. Tapi enggak ada kata-kata tahdzir seperti yang di awal, enggak. Semakin marah, semakin meyakinkan, ini orang tambah enggak beres. Tapi enggak menyebutkan terkait dengan dia, terkait dengan rombongannya dia. Dan ini, alhamdulillah, datanya lengkap, selesai sampai kepada beliau. Tapi jangan dibilang sama saya berapa ya. Nah, barakalawikum. Mungkin ya kan ya. Cukup begitulah, jangan diri jauh-jauh. Gitu. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Cukup sih. Jangan hujan ini. Saya dikasih pertanyaan 2 kilo ini jadi kepala tambah berat ya Pak. Bacanya jadi tambah males ini akhirnya. Ya Allah. Nanti supaya terbaca semua, antum simpen dikit-dikit. 2 kasih saya, naikkan lagi, naikkan lagi, naikkan lagi. Itu enggak terasa. Kalau langsung brrr. Sudah enggak kuat duluan ya Pak. Gitu ya, nanti dalam berikutnya ada petugas sama saya. Pertanyaan terus sama beliaunya, naikkan dikit-dikit. Nah, jadi terasa ringan, jawab, tahu-tahu jawab, tahu-tahu numpuk sebelah sini, nggak ada masalah. Tapi kalau langsung blek, mandangnya gitu sudah berkeban. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf tidak bisa semua dijawab karena terlalu banyak pertanyaannya. Naktafi lahuna, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.